pantas meninggalkan. Di sini aku kesepian sendirian. Kau yang ditunggu tak kunjung datang. Kau biarkan lama ku menanti. Lama ku menunggu.